بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah terkait permasalahan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan kepada Rasulnya, memperlihatkan kepada Rasulnya perkara-perkara yang akan terjadi pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita ambil pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bukanlah semua perkara yang terjadi pada umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Namun yang beliau ketahui tentang apa yang akan terjadi pada umatnya terbatas pada wahyu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara-perkara gaib kecuali yang Allah tabaraka wa ta'ala tampakkan kepada beliau. Kita lanjutkan ucapan beliau Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah. Kita mulai dari kalimat fahadha dalilun ala annahu lam yukhbar bi jami'i ma yakunu fi ummatihi lakin ukhbira bi ba'dil asya'i allati laha ta'thirun. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ذلك كما هو مدون في كتب السنة. Maka hadis ini hadis yang menyebutkan tentang al-haud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya untuk menuju telaga beliau dan beliau menunggu umatnya di sisi telaga beliau. Ketika beliau melihat ada sebahagian dari umatnya yang terhalang tidak bisa mendekati telaga beliau, beliau menyatakan halumma, mari kemari mendekat kepada telagaku. Kemudian dikatakan fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wahai Rasul sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, kebidahan-kebidahan yang mereka munculkan sepeninggalmu. Kemudian Rasul menyatakan suhkan suhka, jauhlah, jauhlah dari telagaku orang-orang yang telah merubah agamaku. Nah, kalimat beliau ini atau bagian terakhir dari hadis ini sebagai dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhbar bi jami'i ma yakunu fi ummatihi. Beliau tidak diberitahu oleh Allah tabaraka wa ta'ala semua perkara yang akan terjadi pada umat beliau. Walakin ukhbira bi ba'dil asya'i allati laha ta'thir. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah tabaraka wa ta'ala perkara-perkara yang akan terjadi pada umatnya yang hal itu sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap umatnya. Beberapa kejadian yang diberitakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebatas apa yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang beliau sampaikan. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ba'd dzalik kama huwa mudawwanun fi kutubis sunnah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan berita-berita yang beliau terima dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada para sahabatnya. Beliau sampaikan akan terjadi pada umatku demikian-demikian. Akan ada nanti suatu kaum yang melakukan demikian dan demikian. Sangat banyak. Yang itu semua memiliki ta'thir, pengaruh. Bisa jadi umatnya akan berhati-hati dari apa yang telah beliau peringatkan padahal saat itu belum terjadi. Bisa jadi juga umatnya akan memperingatkan yang lain dari perbuatan tersebut yang muncul saat perkara itu ada. Seperti diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada di umat beliau nanti menjelang akhir zaman, man yastahilluna al-hirra wal-harira wal-ma'azif, akan ada yang menghalalkan padahal saat itu belum ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, namun beliau mengetahui hal ini tentunya dari wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada dari kaumnya nanti, dari umatnya, yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan alat-alat musik, dan menghalalkan pakaian sutra untuk kaum pria. Tujuannya agar kaum muslimin berhati-hati bahwa ini diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa besar, dan itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang semua itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Walaysa ma'na dzalik annahu tala'a ala kulli ma yajri min ummatihi. Dan bukanlah makna dari beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan perkara-perkara gaib yang akan terjadi pada umatnya, bukanlah maknanya bahwa beliau mengetahui kullama yajri atau ittala' ala kulli ma yajri min ummatihi, bukanlah maknanya beliau berarti mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada umatnya. Sebagaimana telah kita sebutkan pada waktu-waktu yang lalu, yang beliau khabarkan adalah sebatas apa yang Allah wahyukan kepada beliau, tidak lebih dari itu. Wa yajri fihim wa alaihim kama ya'taqiduhu ba'dun nas wa qad bahastu dhalika fi raddi ala ibn al-hajj fi kitabin awdahu al-isharah fi raddi ala man ajaz al-mamnu' min az-ziyarah farji' ila dhalika al-bahth fa innahu mufidun fi babihi wa dhalika min fadlillahi wa ihsanihi wa tawfiqihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui ma yajri fihim wa alaihim, apa yang terjadi pada umatnya, apakah kebaikan ataukah kejelekan yang akan menimpa mereka. Nabi tidak mengetahui semuanya. Tidak mengetahui suatu kaum di suatu masa mereka akan tertimpa musibah seperti ini. Atau beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sebahagian umatnya di masa-masa tertentu akan mendapatkan keberkahan seperti ini. Tidak semua diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ya'taqidu ba'dun nas, sebagaimana hal itu diyakini oleh sebahagian manusia. Sebahagian manusia meyakini bahwa Nabi mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada umatnya, apapun kejadian itu, dimanapun terjadinya. Mereka meyakini Nabi mengetahuinya. Dan ini adalah keyakinan yang fasid, keyakinan yang rusak. Qala wa qad bahastu dhalika fi raddi ala ibn al-hajj fi kitabin awdahu al-isharah fi raddi ala man ajaz al-mamnu'a min az-ziyarah. Dan telah aku bahas permasalahan ini, telah aku sebutkan secara rinci dalam kitabku yang merupakan sebuah bantahan, fi raddi, sebuah pembahasan yang itu merupakan bantahan ala ibn al-hajj, atas ucapan-ucapan ibn al-hajj pada kitab yang aku beri judul awdahul isyarah fi raddi ala man ajazal mamnu'a min az-ziyarah farji' ila dhalikal bahth, silahkan lihat pembahasan pada kitab tersebut, fa innahum mufidun fi babihi, karena sesungguhnya pembahasan itu sangat penting, memberikan manfaat kepada kita dalam permasalahan ini, khusus dalam permasalahan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui semua perkara yang terjadi pada umatnya ataukah hanya sebahagian yang beliau ketahui sesuai dengan yang Allah tampakkan kepada beliau. Di sana dalam kitab ini, kitab Awdahul Isyarah, disebutkan oleh Syekh rahimahullah secara rinci. Kesimpulannya, apa yang beliau simpulkan di sini? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kecuali yang telah diperlihatkan, ditampakkan dan diberitakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada beliau terkait hal-hal yang akan terjadi pada umat beliau. Wa iyyaka wa dzalika min fadlillah wa ihsanihi wa tawfiqihi. Dan hal itu selesainya pembahasan dalam kitab Awdhahul Isyarah ini dan kitab yang bermanfaat dalam babnya, semua itu min fadlillah, adalah keutamaan dari Allah tabaraka wa taala, wa ihsanihi wa tawfiqihi, juga merupakan al-ihsan dari Allah azza wa jalla dan taufik dari Allah kepada Syekh rahimahullah. Wa iyyaka ya talibal ilmi an tania aw tatakasala an hadmi hadhihi al-mas'alah fa innaha muhimmatun jidda. Dan hati-hati engkau wahai seorang talibul ilm, antanya au tatakasal, untuk bersantai-santai atau bermalas-malasan, an hadmi hadhil masalah, untuk mencerna, memahami dengan teliti tentang permasalahan ini, karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting. Artinya apa? Jangan sampai seorang talibul ilm karena dia bermalas-malasan, karena dia bersantai ria, karena dia tidak mau mengetahui, kemudian terjatuh pada keyakinannya sebahagian manusia yang dianggap sebagai tokoh, yang ditokohkan, yang meyakini bahwa Rasul mengetahui semua perkara yang terjadi pada umatnya. Mereka bukan tidak memiliki dalil, bukan tidak memiliki hujjah. Ada dalil-dalil dan hujjah yang mereka paparkan, yang mereka sebutkan, walau dengan pemahaman yang salah, walau dengan menempatkan dalil yang bukan pada tempatnya. Namun seorang talibul ilm apabila dia tidak mengetahui, tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak bersungguh-sungguh untuk memahami permasalahan tersebut sebagaimana pemahaman ahlu sunnati wal jamaah, bisa terkecoh, bisa termakan syubhat oleh mereka sehingga kemudian meyakini seperti keyakinan mereka. Maka di sini Syekh rahimahullah memperingatkan khususnya pada thullabul ilm untuk sungguh-sungguh dalam memahami permasalahan ini, karena permasalahannya adalah permasalahan yang sangat penting. Qala wa bibahthiha wa hadmiha tatakhallasu min al-aqaid asy-syirkiyah wa ta'rifu madhhab as-salaf jayyidan fi hadzal bab wa billahi at-tawfiq. Karena dengan membahas, mencerna permasalahan itu, memahami dengan seksama, maka engkau akan bisa tatakhallas, terlepas, terhindar, bebas dari al-aqaid asy-syirkiyah, pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang terkandung unsur kesyirikan padanya. Kalau meyakini bahwa Rasul mengetahui semua perkara yang terjadi pada umatnya, ini keyakinan syirik. Menetapkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu allamul ghuyub, bahwa Nabi mengetahui semua perkara gaib. Dan ini fatal. Ini keliru. Yang mengetahui perkara gaib adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun para anbiya wa rusul, mereka mengetahui karena Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan bagi mereka, dan itu pun hanya sebahagian saja yang memiliki pengaruh pada umatnya. Maka ditampakkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada para nabi dan rasul apa yang akan terjadi pada umatnya. Wa ta'rifu madhhab as-salaf jayyidan fi hadzal bab. Dan dengan membahasnya secara rinci, memahaminya dengan pemahaman yang benar, maka engkau akan bisa mengetahui bagaimana mazhabnya salaf dalam permasalahan ini dengan pemahaman yang benar. Allahu a'lam bissawab. Selesai kita dari permasalahan ini, dan insyaallah kita sambung pada waktu mendatang melanjutkan pembahasan berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.